Pertanyaan berikutnya, bila seseorang mencari ma'isyah dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, tetapi sepertinya waktunya habis untuk itu, sedangkan waktu untuk ta'lim jarang, apakah itu termasuk ambisi dalam meraih harta? Tidak. Waktunya habis untuk itu. Kalau waktunya habis untuk itu, ya termasuk ini. Ya. Jadi kita dalam bab menyikapi mencari ma'isyah dan apa kewajiban yang lain harus betul-betul kita bagi dengan baik, ya. Ada waktu kerja, ada waktu ibadah, dan ada hal yang tak kalah penting, yaitu thalabul ilm, ya. Terutama di zaman kita ini yang kebodohan begitu merebak. Jadi harus bagi-bagi waktu. Harus bagi-bagi waktu. Para sahabat dulu, mereka kan juga punya apa? Tanggungan, ya kan? Mereka punya istri, kita juga punya istri. Antum istrinya berapa? Sahabat istrinya berapa? Banyak di antara mereka yang lebih dari satu, atau persisnya saya enggak tahu. Tapi yang jelas mereka punya, kita punya. Anak-anak kemungkinan besarnya, kalau kita melihat di sejarah mereka, ya, biasanya anak mereka juga cukup banyak. Tidak seperti anak-anak kita atau umumnya masyarakat kita sekarang, ya. Punya anak tiga sudah seperti banyak sekali, padahal baru tiga. Ya. Nah, artinya mereka juga punya kebutuhan yang juga kita butuhkan. Mereka perlu kerja, ya, sebagaimana kita juga perlu kerja. Tapi apakah mereka kemudian melalaikan sesuatu yang utama? Ternyata tidak. Sebagai contoh, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, beliau dengan salah satu sahabat, mereka menyengaja untuk bergantian dalam kesempatan kerja dan kesempatan talabul ilm. Hari ini misalnya Umar radhiyallahu anhu yang mencari ilmu, tidak jauh dari Nabi, ya. Apa sabda Nabi, dia ingat, dia hafal. Di hari itu juga temannya yang bekerja, untuk kemudian mereka bertemu dan berbagi informasi tentang hadis Nabi. Umar mengatakan, Nabi hari ini mengatakan begini, begini, begini. Ya. Sehingga yang kerja tadi tidak ketinggalan ilmu. Hari berikutnya sebaliknya, Umar yang bekerja, sahabat itu yang mencari ilmu. Saat nanti Umar pulang, Umar pun bertanya, apa sabda Nabi. Nah, ini contoh yang dilakukan oleh para pendahulu kita radhiyallahu anhum. Mereka betul-betul membagi waktu. Kalau membagi untuk sholat wajib, jelas, ya. Untuk hal-hal yang wajib, jelas. Tapi untuk ilmu mereka juga bagi waktu. Mereka meluangkan waktu untuk mencari ilmu. Bukan mencari ilmu ketika ada waktu. Ya, kalau tidak ada, ya ma'assalamah. Ya. Selamat jalan ilmu, silakan berlalu. Bukan begitu. Tapi mereka meluangkan waktu untuk ilmu. Ya. Nah, kita juga mestinya seperti itu. Kita jangan seperti mereka yang seolah-olah tidak membutuhkan ilmu, padahal mereka sangat butuh. Kebutuhan kita terhadap ilmu lebih daripada kebutuhan kita terhadap ma'isyah kita. Kebutuhan kita kepada ilmu lebih daripada kehidupan ma'isyah, ya, kehidupan kita terhadap ma'isyah. Ilmu adalah makanan bagi kalbu kita, siraman, penyejuk, dan menjadi hidayah petunjuk dalam kehidupan kita. Makan dan minum makanan bagi tubuh kita, fisik kita. Kalau kita tidak makan dan minum, fisik kita yang akan mati. Insya Allah kalbu kita tetap bagus. Tapi kalau kita nggak dapat ilmu, mungkin kalbu kita yang mati, walaupun fisik kita sehat. Nah, jadi seperti kata ulama, kebutuhan kita kepada ilmu lebih daripada butuhnya kita kepada makan dan minum. Karena makan dan minum hanya dibutuhkan beberapa saat dalam sehari, namun ilmu kita butuhkan setiap saat. Nah, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, kita harus berusaha untuk memanage waktu kita, kapan kita bekerja, kapan kita mencari ilmu, kapan kita ibadah, ya, masing-masing ada waktunya. Dan tetap mencari ma'isyah juga, kalau niat dalam mencari ma'isyah itu baik, itu juga berpahala, ya.